الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، ada pertanyaan yang diajukan, semoga bisa dijawab. Apakah seorang ulama ahlul ilmi dapat menyimpang karena dunia? Jawabannya bisa. Kalau menghendaki dia menyimpang, menyimpang dengan dunia bisa. Bahkan yang disebutkan dalam nasul Quran, yang menjadi penyebab utama orang yang punya ilmu itu menyimpang karena niatan duniawi atau ambisi duniawi. Disebutkan di Al-A'raf ayat 175 dan setelahnya. Bahkan ulama yang menyimpang dikarenakan ambisi duniawi itu diumpamakan kayak anjing dalam ayat ini. Sangat keji sekali. Sehingga harus berhati-hati dalam bab ini. Ulama saja bisa menyimpang, apalagi yang bukan ulama. Waspadai dunia. Dunia dipakai, dicari sebatas hal-hal yang mubah. Tidak ada padanya ambisius dan cinta dunia. Apakah raja salafi? Bukan. Mereka ex-nya sururiyin. Mantan orang-orang yang punya pemahaman sururiyah. Dan sekarang ini mereka masuk pada pemahaman mumayyi'ah. Orang-orang yang melebihkan prinsip. Barakallahu fikum. Nah, yang paling banyak mengerti kondisi mereka ya kita-kita ini. Karena dahulunya sama-sama. Baru kemudian ada persimpangan jalan. Berpisah pada masing-masingnya. Wallahul musta'an. Sehingga nasihat dari saya, dari hati yang paling dalam, karena kita tahu betul siapa mereka, jangan terpesona dengan zahirnya mereka. Jangan mendengarkan radio mereka, apalagi yang lainnya. Bagaimanakah cara menjelaskan dengan hikmah terhadap orang-orang awam yang mengatakan kita adalah teroris? Karena kadar Allah, penampilan mereka mirip dengan kita, berjenggot, cingkrang, dan lain-lain. Tergantung kondisinya. Kalau mereka adalah orang yang bisa diajak bicara dengan baik, sampaikan dengan cara yang bagus. Tidak perlu antum marah-marah, tidak perlu antum mencaci maki, tidak perlu antum mengumpat-umpat. Terangkan apa adanya dengan cara yang baik. Jelaskan secara ilmiah prinsip terkait dengan pemerintah, terkait dengan mengkafirkan orang lain. Terangkan secara jelas dan gamblang kepada mereka sesungguhnya. Tepis dengan cara yang bagus. Tapi kalau mereka orang yang tidak mungkin diajak bicara, antum tepis dengan perangainya antum. Dakwah bil hal tadi itu. Dengan perangainya antum. Yip, antum hilangkan yang ada pada mereka dengan akhlakiyah tadi. Ketemu mereka salam. Bagus muamalah sama mereka. Mereka sakit, kamu jenguk. Hal-hal yang sebenarnya mubah di tengah-tengah masyarakat. Kamu gabung dengan mereka. Bahagia. Pelan-pelan antum bisa mengubah opini mereka. Mereka menilai dengan pandangan mata sebelum dengan ilmu. Maka rubah cara pandang mereka dengan akhlakiyah itu. Begitu ada akses dan kesempatan untuk memberikan keterangan, kasih keterangan. Atau antum kasihkan kepada mereka buletin-buletin, majalah-majalah, buku-buku yang menjelaskan tentang sikap kepada terorisme, anti teroris dan segala macam, sampaikan. Supaya mereka paham kita bukan dari mereka. Barakalakum. Usaha maksimal. Menginginkan semua orang tidak demikian susah. Paling tidak di tengah-tengah sekitar kita mereka paham siapa kita. Barakalakum. Perlu proses, perlu kesabaran, perlu ketabahan. Insyaallah lama-lama akan bisa membuahkan hasil. Tahu siapa kita, bisa membedakan antara kita dan mereka. Barakalakum. Allahu tabaraka wa taala alam bisawab. Untuk salatnya akhwat di rumah, apakah harus pindah tempat? Contoh antara salat sebelum fajar dan subuhnya. Afdalnya begitu. untuk membedakan antara yang fardu dengan yang sunnah. Baik, ini akhirnya begitu. Bisa disela-sela dengan pindah tempat atau dengan berbicara. Itu yang disebutkan dalam hadis, jangan menyambung fardu dengan yang sunnah disela-sela dengan bicara atau dengan pindah tempat. Barakallahu fikum. Ini berlaku untuk laki-laki dan juga untuk wanita. Allahu tabaraka wa ta'ala alam bissawab. Kami memiliki beberapa petak tanah yang kami sewakan untuk diolah. Apakah riba jika terkadang pengelola atau pihak penyewa tersebut memberikan kami hasil panen tersebut, hasil panennya? Terkait dengan sewa tanah ini lain dengan pinjam meminjam. Ini sudah sebuah akad. Antum sewakan tanah ini dalam setahun harganya misalkan 20 juta. Dia bayar. Selesai urusan. Selesai urusan. Barakallahu. Dia mau ngasih hasilnya atau tidak itu lain pembahasan. Difahami ya. Antum juga tidak ada enggak ada mudharabah di situ. Bukan bagi hasil di situ. Semata-mata sewakan selesai. Dia ngurus sendiri. Mau dia tanami, mau ndak, mau hasil urusan dia. Kalau saya antum. Babnya berbeda. Bukan termasuk pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan. Ketika dia memberikan kepada antum hasil sewa, hasil panennya, terima saja. Antum enggak mempersyaratkan apapun di muka. Kebaikan mereka sendiri tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Babnya berbeda. Babnya berbeda. Masya Allah. Undang-undang ya. Wah, kelas berat ini. Hal muhim dalam pandangan syariat yang namanya aborsi hukumnya haram. Apapun kondisinya hukumnya haram. Sama dengan membunuh nyawa. Barakallahu. Aborsi itu hanya diperbolehkan dalam kondisi yang amat sangat darurat. Hah? Tidak ada lagi pilihan lain kecuali itu. Imma sang ibu selamat, wa imma sang ibu mati. Itu aborsi. Itu pun diusahakan ketika posisinya sebelum ada nyawanya. Masih senutfah atau alaqah atau mudghah yang belum ada nyawanya. Itu sifatnya kondisional. Selebihnya tidak boleh. Apakah dia hamil normal ataukah dia hamilnya abnormal. Hamil dalam ataukah luar nikah. Tidak boleh. Itu nyawa. Harus selamatkan. Kalau dia terkait dengan di luar nikah, yang dosa pelakunya. Anak berdosa. Selamatkan barakallahu. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bissawab. Nah, supaya jangan bingung, ya jangan di luar nikah. Nikah yang resmi. Nah gitu ya. Oh, barakallahu fikum. Nah. Apabila dia buang angin di pertengahan wudu, apakah harus mengulang dari awal atau menyelesaikannya? Ya dari awal sih, batal dia punya wudu. Ulangi lagi dari awal. Tengah-tengah buang angin lagi, ngawal dari awal lagi. Nah kemudian diteruskan, batal wudunya dengan itu. Apakah bisa dikatakan sebagai celaan jika memberitahu kesalahan seseorang tanpa memberi solusi ataukah masukan? Tergantung ya. Kalau niatan kamu tuh merendahkan dia atau mencela dia, celaan. Tapi kalau niatannya kamu adalah untuk menyampaikan kepada dia kesalahan dia supaya dia perbaiki, bagus. Terkait dengan memberikan solusi bab yang lain. Karena kemampuan antum, apakah antum punya kemampuan untuk memberikan solusi atau tidak? Kalau kamu punya kemampuan, kasih dia solusi. Kalau kamu punya kemampuan, tegur dia supaya dia minta penjelasan kepada orang lain yang memiliki ilmunya. Menyampaikan atau menegur salahnya orang itu jelas. memberikan solusi tergantung kemampuan kita. Barakallahu fiikum. Artinya jangan sampai kita itu tidak nahi mungkar gara-gara enggak punya solusi. Nahi mungkar sendiri, ngasih solusi sendiri. Babnya beda-beda. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bissawab. Ya, solusi minimal adalah diarahkan kepada yang lebih berilmu supaya dia bertanya kepada yang lebih alim dalam bab tadi. Saat bagaimana yang harus dilakukan ketika dahulu kita mengumpulkan modal untuk usaha bersama, akan tetapi di sana ada unsur ribanya. Semua terjadi sebelum kita tahu dosa riba. Saya berusaha berhenti dan taubat dari riba tersebut. Saya mendakwai rekan-rekan semua tapi enggak dihiraukan. Apakah masih berjalan dosa riba tersebut pada saya sementara usaha masih tetap berjalan dengan modal riba tadi? Di sisi yang lain saya ngebetin dan bertaubat. Kalau antum sudah enggak meribai, mengingkari, apalagi sudah berhenti, selesai urusan. Itu berhenti pada antum secara pribadi. Artinya usaha yang antum lakukan untuk menasihati sudah lumayan. Tidak ada keharusan mereka juga harus bertaubat. Maka sahamnya antum diambil. Sahamnya antum diambil. Berhenti, taubat, diambil sahamnya antum. Yang dihasilkan sebelum tahu hukum riba halal bagi antum. Yip. Falahu masalah. Barakallahu fikum. Insyaallah diganti yang lebih baik. Semoga mendapatkan usaha lain yang halal, yang tayyib, yang lebih barokah insyaallah. Tabarakallahu ta'ala. Bentuk taubatnya antum itu berhenti. Bentuk taubatnya antum itu menghentikan usaha antum secara pribadi. Ambil sahamnya antum. Keluar dari kongsi tadi. Barakallahu fikum. Menasihati ikhwan, menasihati yang lain, bagus. Diterima, alhamdulillah. Tidak, bukan bagian antum lagi. Dosa sudah bukan tanggung jawabnya antum. Wallahul musta'an. Apakah banyaknya pengikut merupakan tanda keberhasilan dakwah? Belum tentu. Belum tentu. Yang dijadikan sebagai tanda bukan pengikut. Tapi manhaj dakwahnya. Kalau kamu berdakwah dengan manhaj yang benar, maka dikatakan sukses dan berhasil dakwahnya antum, walaupun enggak ada yang ikut. Kalian ikut disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW melihat Nabi hanya diikuti oleh rahtun jumlah 3-9 orang saja. Melihat Nabi 2 orang yang ikut. Melihat Nabi seorang Nabi 1 orang aja yang ikut. Melihat Nabi enggak ada yang ikut sama sekali. Melihat Nabi Musa banyak pengikutnya. Beliau sendiri paling banyak pengikut. Sehingga bukan pengikut yang dijadikan sebagai acuan, tapi manhaj dakwahnya. Ketika sesuai dengan manhaj dakwahnya para anbiya wal mursalin, maka dikatakan sukses, berhasil. Banyak pengikut atau sedikit, barakallahu fiik. Saya sudah ikut taklim bertahun-tahun Ustaz, tapi secara lisan belum pernah berdakwah pada tangga sebelah. Apakah kita bertanggung jawab terhadap mereka? Ya enggak sih, tanggung jawab antum itu berdakwah dengan cara yang baik. Mungkin antum tipikal orang enggak bisa bicara. Ngomong ra iso iki. Dakwahi dengan perilaku tadi, dakwah dengan hal. Dipaham ya? Muamalah yang baik, akhlak yang bagus, barakallahu fikum. Itu dakwah. Ada sedikit ya ngomong pelan dikit apa gitu yang antum bisa, atau dengan cara mengasih buku-buku, majalah, buletin segala macamnya, dakwah. Tidak harus dengan cara berbicara. Barakallahu fikum. Sekuat tenaga. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bissawab. Apakah dibenarkan cara berdakwah salawatan bareng-bareng dengan alat-alat musik? Mohon maaf, tidak pernah dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Salawat itu ibadah, dibaca sendiri-sendiri dengan penuh khidmat, bukan diiringi dengan alat musik. Allahu musta'an. Apalagi dijadikan sebagai lahan dakwah atau sebagai cara-cara dakwah, enggak dibenarkan. Perselisihan di antara ikhwah seringkali disebabkan cara pandang atau ilmu yang mereka miliki. Misal, si fulan menganggap si fulan yang lainnya terlalu keras dalam bersikap, dan sebaliknya menganggap terlalu baik. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tadi itu, duduk gitu loh. Gak usah khilaf, gak usah jidal, debat meruncing gara-gara beda penyikapan. Duduk saja. Sini. Yang dianggap lembek, dudukan. Yang dianggap keras, dudukan. Barakalakum. Dibahas secara ilmiah. Enggak punya ilmunya, tanyakan kepada ahlul ilmi dengan cara yang baik-baik. Ini si fulan berbuat begini-begini. Gimana Ustaz? Termasuk lembek atau keras atau benar? Tujuannya untuk mencari kebenaran. Si fulan bagaimana Ustaz? Dikatakan lembek atau keras? Tanyakan kepada ahlul ilmi. Jangan menghukumi sendiri dengan tanpa ilmu. Akhirnya beda persepsi. Yang parahnya itu jidal, ribut, ngotot, akhirnya mengeras, keras suaranya meruncing, akhirnya hubungannya jadi rusak. Itu yang berbahaya. Kan begitu, bisa duduk diskusi ilmiah, enggak sanggup tanyakan kepada ahlinya. Yang paling penting jangan punya kebiasaan debat. Jangan punya kebiasaan tadi itu, ngotot dalam berbicara. Kebiasaan yang bagus ialah menerima al-haq, tunduk kepada al-haq dari siapapun. Sehingga semua dengan ilmu, dengan ilmu. Jadi mungkin antar mereka sendiri atau harus datang kepada seorang ustaz, seorang dai yang menangani mereka terkait dengan penyikapan seperti ini. Jangan saling menduga-duga, berasumsi, angan-angan sendiri, ngomong sendiri, akhirnya ribut sendiri. Mahakan. Jaga ukhuwah. Difahami ya, semua dibahas secara ilmiah. Tentu gampang barakallahu. Wallahu taala alam bisawab. Dan ini wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Monggo. Apakah era keemasan Islam di zaman Khulafaur Rasyidin bisa kembali terulang kembali zaman sekarang atau ke masa akan datang? Iya. Akan kembali lagi era-era itu di masa akan datang. Ada kesempatan umat Islam akan kembali jaya. Puncaknya ialah ketika turunnya Isa Al-Masih ke bumi ini menjalankan bimbingan Islam sesuai dengan Nabi kita Muhammad SAW. Menebarkan semua kebaikan, semua keadilan di muka bumi ini, menghilangkan kezaliman, menghancurkan salib-salib, membunuh babi-babi dan segala macamnya, menumpas kezaliman di muka bumi ini selama kurang lebih 7 tahun lamanya, sehingga saya ingat. Itu masa-masa puncak-puncak Islam di akhir zaman. Setelah itu semakin terpuruk, ujungnya adalah kiamat. Dikarenakan turunnya Nabi Isa termasuk tanda-tanda kiamat besar. Itu panjang babnya, bukunya itu tebal segini membahas masalah masalah itu. Ada. Nanti di akhir zaman akan ada perang besar. Perang besar. Antara muslimin dengan kaum kufar. Perang besar. Saya menyebut itu di era ini Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi. Perang besar. Baik, dan kemenangan di pihaknya kaum muslimin. Semuanya akan berbicara, ngomong, menyampaikan kepada kaum muslimin tempat persembunyinya orang kafir. Orang kafir yang sembunyi di balik apa gitu. Ngomong, ini yang ngomong ini. Ya muslim, itu ada orang kafir. Sikah. Kecuali pohon gharqat, kata Rasul. Pohon gharqat ini enggak mau bicara dia. Sehingga diciri-ciri aja nanti kalau ada pohon gharqat, di belakangnya mungkin ada orang kafirnya gitu. Selebihnya ngomong. Ya muslim, ini ada orang kafir. Ya muslim, ada. Itu di akhir zaman nanti, belum terjadi sekarang. Barakallahu fikum. Gitu ya. Itu dibahas panjang, banyak riwayat menjelaskan masalah itu. Banyak pula ulama yang menerangkan masalah itu. Silakan dibaca pada buku-buku yang membahas masalah tanda-tanda kiamat. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang tanya, apakah boleh kita bermimpi, berangan-angan mendapati masa itu? Kayaknya seru ini, masa-masa perang besar, muslimin dengan kaum kufar, cocok ini. Ya. Nah, mendapati masanya Imam Mahdi al-Muntadhar, menemui masanya Isa al-Masih di akhir zaman. Jawabannya, jangan. Yang betul adalah kamu berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan kamu sebagai seorang muslim, mukmin di atas sunnah, istiqomah di atasnya, mati di atasnya. Itu yang paling afdal. Kenapa demikian? Sebab belum tentu di masa itu, kalau panjang usia kamu menangi zaman itu, belum tentu posisi kamu di atas al-haq. Bisa jadi terkena fitnah justru kamu di pihak yang batil. Na'udzubillah. Paham tidak? Kan muslim sama kufar. Tahu-tahu di masa itu kamu malah gabung sama kaum kufar. Belum tentu. Ini pernah ada salah seorang tabi'in. Saya lupa namanya Ikhwan. Bertanya pada salah seorang sahabat terkait dengan masa lalunya. Di zamannya Rasulullah SAW. Ceritakan gini. Dia berkeinginan, duhai kiranya kalau aku mendapati masa itu, aku akan bersama dengan Rasulullah SAW. Dia mengatakan belum tentu. Bisa jadi di masa itu kamu bersama dengan Abu Jahal. Ya, karena kita nggak tahu bagaimana kondisi seseorang kan begitu. Bersyukurlah kamu sekarang ini tetap di atas keislaman kamu, di atas sunnah Rasulullah SAW, istiqomah di atasnya dan mati di atasnya. Itu yang paling afdal, yang paling utama di zaman apapun kamu hidup. Jangan bermimpi kembali ke masa lalu. Jangan mimpi mendapati masa yang akan datang. Kita enggak tahu apa yang terjadi pada kita di masa akan datang. Maka doa yang paling bagus, doa supaya mendapatkan taufik wal hidayah semasa hidup ini, doa untuk mendapatkan husnul khatibah di akhir hayat nanti, doa untuk mendapatkan surganya Allah di hari akhir nanti. Sudah, itu yang paling bagus. Mau zaman kapanpun, yang penting ini yang ada pada kita. Mau zaman dahulu, mau zaman sekarang, mau zaman akan datang, yang penting kita mati di atas sunnah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Ya, nanti akan terjadi perang besar dan akan terjadi kejayaan yang berikutnya pada Islam nanti. Ya, kalau kamu menangi masa itu, ya berdoalah kepada Allah supaya berada di posisinya ahlul haq, posisinya orang yang benar. Jangan di posisi yang sebaliknya. Gitu. Karena fitnahnya lebih dahsyat lagi. Ya, kalau sekarang kayak gini aja udah banyak terpelanting. Di zaman nanti itu fitnahnya tuh, fitnahnya dajjal. Di fitnah yang paling dahsyat kala itu. Munculnya berbarengan dengan zaman Imam Mahdi dan berbarengan dengan Nabiullah Isa. Itu fitnah besar kala itu. Enggak semua orang bisa di atas Islam yang benar saat itu. Malah kulihal, yang paling penting istiqamah di atas sunnah, mati di atasnya, meraih husnul khatimah dan surganya Allah Azza wa Jalla. Barakulahikum. Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah. Yang lain? Cukup? Hah? Yang mana? Pernyataan atau pertanyaan ini? Pertanyaannya, apakah di masa akan datang perang besar itu masih menggunakan tenaga yang canggih-canggih ini, ataukah kembali pada masa lalu menggunakan senjata-senjata yang jadul? Sebatas yang pernah saya baca, memang ada sebagian ulama kita yang mengatakan seperti itu. Karena Rasulullah SAW dalam beberapa riwayatnya, ketika membahas peperangan itu, yang dibahasakan bahasa dengan pedang-pedang mereka, dengan panah-panah mereka, dengan perisai-perisai mereka, begitu. Ada yang memahami, berarti akan kembali ke masa lalu lagi. Masih menggunakan pedang, segala macamnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Apanya di mereka memberikan asumsi berarti nanti semuanya akan kembali ke zaman dahulu. Artinya energi segala macam semua akan hilang. Ada yang mengatakan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan demikian. Untuk pastinya, ya tunggu aja nanti pada saat. Apakah menggunakan teknologi yang canggih seperti sekarang ini, ataukah kembali ke zaman sebelumnya? Wallahu a'lam. Tapi memang secara riwayat tidak pernah menyebut kayak jet, pesawat tempur, rudal skat, apa? Tidak ada di situ. Tidak ada. Ya kan, zamannya tidak ada ketika itu, gitu loh. Apakah mungkin dengan bahasa pedang dan segala macam itu betul-betul asli pedang? Kalau iya berarti kan kembali pada zaman dahulu. Ataukah dengan makna umum ini menggunakan senjata mereka, gitu, menyesuaikan dengan zamannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kepengen perang nanti. Ya, kayaknya seru banget ini. Jangan berharap, khawatir di zaman itu Anda bukan di posisi yang benar. Paham ya? Nah, yang penting di zaman apapun kita hidup, kita berdoa semoga di atas taufiqul hidayah meraih husnul khatimah dan surganya Allah azza wajalla. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Nih, cukup. Terus, pertanyaannya apa? Apanya? Di perumpakan atau ke dalam perut bumi? Allahu a'lam bishawab. Hampir semua ulama kita memaknakan secara zahir. Allahu a'lam mereka di mana sekarang. Allah maha kuasa atas segala sesuatunya. Itu makhluk dari mulai zaman dahulu sudah ada dan terus ada sampai hari kiamat nanti. Allah yang maha kuasa. Dajjal itu sudah ada sampai zaman dahulu kala. Sampai sekarang masih hidup sampai hari kiamat nanti. Tempatnya di mana? Wallahu a'lam. Allah yang maha tahu segala sesuatu dan Allah maha kuasa menjadikan makhluk ini usianya panjang banget sampai dia keluar baru dia mati dibunuh oleh Nabi Isa. Hampir semua ulama memaknakan secara zahirnya. Ada sebagian ulama kita yang mengatakan Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj sebuah sifat dan ada sekarang. Ada sekarang. Siapa mereka? Hah? Hah? Cina. Ya semuanya dari Eropa-Eropa itu yang dari Cina, yang dari Jepang segala macamnya itu. Mereka yang dimaksud kaum kufar. Dibawakan sekian banyak argumentasi yang cukup panjang. Sebenarnya risalah ini enggak dicetak, disebarluaskan dikarenakan khawatir memunculkan gejolak ketika itu. Di antara yang punya risalah ini Syekh Al-Allama Abdurrahman bin Nasr Sa'di rahimahullah. Syekh Sa'di rahimahullah. Saya punya bukunya. Dibahas panjang sekian banyak argumentasi yang sangat panjang meyakinkan sifat ini. Sifat ini ada pada mereka-mereka itu. Urubiyun, Yabaniyun, Siniyun. Langsung nama-nama itu. Khawatir ada gejolak ini kalian sembunyikan. Terus sekarang sudah dicetak dengan buku-buku yang lainnya, risalah-risalah yang lainnya para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang ada pada mereka. Paham ya? Yang penting itu terkait dengan bab penyampaian dakwah. Jangan melafalkan hal-hal yang mengundang fitnah gitu. Bahaya itu. Atau jangan menyampaikan sebuah tema terus teriak-teriak itu ya Ya'juj Ma'juj. Wah, bisa bikin geger. Tidak perlu. Itu sekedar dibahas sekarang intern, dikaji secara intern. Jangan dikeluarkan yang seperti ini. Ini membahayakan. Difahami insyaallah. Nah, jangan-jangan semangatnya membaca buku itu langsung wah Cina, ya Cina, Ma'juj, Eropa, Ma'juj. Wah, segitu kan semua, bisa keker itu nanti urusannya. Nah, itu bisa kena undang-undang UU ITE. Nah, hati-hati. Paham ya? Hati-hati bahaya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisab. Cukup insyaallah ya. Cukup. Cukup. Yang jauh-jauh kasihan pulangnya nanti. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat. Dan yang paling penting, dakwah kita dikembangkan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, dengan ilmu, dengan hikmah, dijaga ukhuwah, dijaga akhlakiyah, dijaga muamalah. Ada hal-hal yang terjadi, dibicarakan baik-baik, duduk yang bagus, kepala dingin, dimusyawarahkan, dibicarakan yang baik secara ilmiah. Enggak sanggup, tanyakan kepada yang ahli untuk menyelesaikan semua yang ada dengan cara yang bagus. Semoga manfaat. Naktafi lahu subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah wa tabarakallahu.